karena apa yang diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam shalla rak'ataini ba'dal 'ashri faqila lahu amanahaitana an hadza faqala huma rak'atani kuntu usallihima ba'da zuhur fashaghalani anhumal wafdu. Artinya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dua rakaat sesudah salat asar. Imbas sembahyang asar Nabi sembahyang dua rakaat sunat. Lalu ditanyakan kepada beliau, tidakkah engkau melarang kami dari ini? Maka pian melarang kami sembahyang sunat imba asar. Napa pian sembahyang imba asar? Beliau bersabda, kedua rakaat itu adalah dua rakaat yang selalu saya kerjakan setelah zuhur. Lalu utusan dari negara lain menyibukkan saya dari dua rakaat itu. Ujar Nabi, dua rakaat mengimbah asar itu adalah dua rakaat mengkada ba'diyah zuhur nang kada sempat tagawi. Imbah sembahyang zuhur, Nabi kita kada tahan tamu. Kada tahan tamu otomatis ba'diyah zuhur kada sempat diperbuat sidin. Imbah sembahyang asar sidin qada ba'diyah zuhur tadi. Jadi boleh aja artinya kita mengqada sembahyang sesudah asar itu. Hadis ini memberi dua faedah, dua pengertian. Satu, kemakruhan itu makruh sembahyang imbah subuh, makruh sembahyang imbah asar. Makruhnya makruh tahrim. Arti makruh tahrim ini haram, berdosa, dan kada sah sembahyangnya. Sembahyang sunat imbah asar, imbah subuh haram dan kada sah. Kemakruhan itu terbatas pada salat yang tidak mempunyai sebab. Kada boleh sembahyang imbah asar, kada boleh sembahyang imbah subuh, itu kalau sembahyangnya kada mempunyai sebab. Kalau sembahyang mempunyai sebab, kada jadi masalah. Misal kita imbah asar beudu, beudu, tuntung beudu, sembahyang dua rakaat sunat wudhu walaupun imbah asar kada jadi soal, karena sembahyangnya sembahyang yang punya sebab sebelumnya, punya sebab sebelumnya. Kemakruhan itu terbatas pada salat yang tidak mempunyai sebab, termasuk sebab yang paling lemah adalah mengqada salat sunat. Kada sembahyang duha tadi aur, sembahyang duha imbah asar hanya ada waktu puang, mangkada sembahyang duha kada jadi masalah karena ada sebab sebelumnya. Termasuk sebab yang paling lemah adalah mangkada salat sunat, karena para ulama berbeda pendapat mengenai apakah salat-salat sunat itu diqada. Itu khilaf ulama. Ada mengatakan sembahyang sunat itu kada perlu diqada, ada mengatakan sunat diqada. Apabila ia melakukan seperti apa yang tertinggalkan, terliwati waktunya, apakah menjadi qadaan? Menjadi qadaan yang terliwati waktunya. Apabila kemakruhan itu hilang dengan sebab yang paling lemah, maka lebih pantas kemakruhan itu hilang dengan masuk masjid, karena masuk masjid adalah sebab yang kuat. Imbah asar sembahyang kipayah di masjid, tahiyatul masjid, kada jadi masalah karena ada sebabnya, masuk masjid sebabnya. Lalu sembahyang tahiyatul masjid. Kecuali sengaja, sengaja mengintai-ngintai. Nah itu nang kada boleh. Waktu masih banyak haja nang puang banyak. Kayna gin mangkada aku. Imba asar haja mangkada. Menyenghaja meletakkan sesuatu ke waktu nang makruh, nah itu kada boleh. Amunnya memang kada ada kesempatan lagi misalnya, nah diandak ke imba asar, itu kada apa-apa. Contohnya lagi, kita aur-aur, bangun guring, berwudu segala macam, orang kamat sembahyang subuh, atau kamat sembahyang asar. Nah mana kita gawi dahulu, umpat berjamaah, sembahyang asar. Nah, sunat asar, sunat subuh, kayaknya menggawi imba sembahyang subuh, imba sembahyang asar. Nah itu kada jadi masalah. Amun kulir, nah ini kan kada boleh. Orang bang, ada ya duduk orang yang kabriya kena ku kada aja mbak asar, nah ini nang kada boleh manyang haja maandak waktu ke tempat nang waktu kada boleh ni tu. Oleh karena itu salat jenazah tidak makruh apabila ada yang jenazah, kada makruh mbak asar karena ada punya sebab. Tidak makruh salat gerhana dan istisqa pada waktu-waktu ini karena salat-salat itu mempunyai sebab. Pas imba asar gerhana matahari, sembahyang sunat gerhana kada jadi masalah karena ada sebab sebelumnya. Amun sembahyang sunat mutlak, nah kada boleh imba asar imba subuh. Sembahyang istikharah kada boleh imba asar imba subuh. Sembahyang hajat kada boleh imba asar imba sembahyang subuh. Sembahyang hadiah kada boleh imba asar imba subuh karena kada ada sebab sebelumnya. Nah, hadis tadi yang kedua, mengqadha salat-salat sunat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengqadhanya. Nabi kita mengqadha sembahyang ba'diyah zuhur karena kesibukan, karena ada tamu, karena ada apa, kada talaksana sembahyang ba'diyah zuhur, sigin qadha imbah asar. Berarti Nabi kita mau mengqadha sembahyang sunat. Kalau sembahyang sunat ini kita disuruh mengqadha, apalagi sembahyang fardu. Mengqadha salat-salat sunat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengqadhanya. Dan kita mempunyai teladan yang baik pada beliau. Dan Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghalabahu naumun aw maradun, falam yakum tilkal lailata shalla min awwalin nahar 12 rak'atan." Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila terkalahkan oleh tidur, artinya taguringan, atau sakit, dan beliau tidak mendirikan malam itu, malam sirin taguringan, begitu bangun sudah subuh, atau sirin malam sedang sakit kada kau beribadah, maka beliau salat 12 rakaat dari awal siang. Mengqadha sembahyang malam.